Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali dipertemukan di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda dan keluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang istiqomah. Di kesempatan pagi yang berbahagia ini, melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik pertemuan ke-126. Kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan tentang salat. Di pertemuan yang lalu sudah kita mulai membaca bab tentang sujud sahwi. Dan kita sudah sampai kepada perkataan penulis di mana beliau berkata, qala al-muallif rahimahullah, berkata penulis mudah-mudahan Allah merahmati beliau, fa inirtakaba manhiyan, apabila seseorang yang sedang sholat itu melakukan sesuatu yang dilarang. Tentunya di dalam sholat ada perkara-perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang di dalam sholat itu secara umum terbagi menjadi dua. Ada perkara yang menyebabkan batalnya sholat, ada perkara yang tidak sampai menyebabkan batalnya sholat. Ini harus diingat ya, bahwa sesuatu yang dilarang dikerjakan di dalam sholat itu ada dua. Ada sesuatu yang kalau dilanggar menyebabkan batalnya sholat, dan ada sesuatu yang kalau dilanggar tidak sampai menyebabkan batalnya sholat yang sedang dia kerjakan. Oleh karenanya di sini penulis berkata, fa inirtakaba manhiyan. Fa in lam yubtilu amduhu as-salata lam yasjud. Apabila sesuatu yang dilarang itu tidak membatalkan sholat, seandainya dilakukan dengan sengaja, maka kalau dia lupa lalu dia mengerjakan itu, dia tidak perlu sujud sahwi. Ini perlu sedikit konsentrasi. Yang dilarang di dalam sholat itu ada dua. Ada sesuatu yang membatalkan sholat, ada sesuatu yang tidak membatalkan sholat. Itu jelas. Misalnya di dalam sholat itu kita dilarang berbicara. Kalau kita sengaja berbicara, sholat yang kita lakukan batal. Itu contoh sesuatu yang dilarang yang kalau dilanggar batal sholatnya. Dan ada sesuatu yang dilarang yang kalaupun dikerjakan dengan sengaja dia tidak batal sholatnya. Misalnya kita dilarang melihat ke atas. Bagaimana itu melihat ke atas? Misalnya begini. Atau melirik tanpa ada hajat. Itu dilarang dalam sholat. Seandainya pun ada orang yang dengan sengaja melirik ke atas seperti ini, itu kan dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sholat yang dia lakukan tidak sampai batal. Nah, kalau seandainya seseorang sholat, kata beliau, lalu dia melakukan sesuatu yang dilarang, yang mana seandainya dia lakukan sengaja pun tidak batal itu sholat, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Dia tidak perlu sujud sahwi. Dia sedang sholat. Ya. Lalu dia melihat ke atas. Dan dia lupa bahwa dia sedang sholat misalnya. Apakah perlu dia sujud sahwi? Tidak. Karena seandainya pun perbuatan yang dilarang itu dia kerjakan dengan sengaja, tidak menyebabkan apa-apa di dalam, tidak menyebabkan batal sholatnya. Walaupun dia melakukan sesuatu yang telah dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau yang dilarang itu tidak membatalkan sholat. Lalu bagaimana seandainya dia melakukan sesuatu yang dilarang di dalam sholat, yang seandainya dia melakukannya dengan sengaja, batal sholat dia? Misalnya tadi berbicara, dia berbicara, seandainya dia berbicara dengan sengaja di dalam sholat, sholatnya batal. Lalu bagaimana seandainya dia melakukan hal tersebut, melakukan sesuatu yang sebenarnya membatalkan salatnya, tapi tidak disengaja? Coba kita lihat perkataan beliau. Wa in abtala 'amduhu sajada li sahwihi. Tetapi apabila yang dia lakukan adalah sesuatu yang dilarang, yang kalau dilakukan dengan sengaja maka sholatnya menjadi batal, kalau dia melakukan hal tersebut tanpa disengaja, maka dalam kondisi tersebut sajada, dia sujud. Maksud dari sujud adalah sujud sahwi. In lam yubtil sahwuhu aidon. Ini dengan syarat kelupaannya itu tidak membatalkan sholat. Ini agak sedikit rumit. Dengan syarat kelupaannya itu tidak membatalkan sholat. Artinya berbicara itu kalau dilakukan sengaja membatalkan sholat. Kapan berbicara tidak membatalkan sholat? Ketika tidak sengaja. Lalu kapan ketidaksengajaan itu dianggap batal? Kalau banyak. Itu begitu rinciannya dalam ilmu fikih. Kita ulang. Yang dilarang di dalam sholat ada dua. Ada yang tidak sampai membatalkan, contohnya melirik baik ke atas, ke kanan, ke kiri. Ya. Yang kedua, yang membatalkan, contohnya saja adalah berbicara. Kalau yang dia mengerjakan sesuatu yang dilarang, yang seandainya dia melakukannya dengan sengaja pun tidak membatalkan sholat, maka dia tidak perlu sujud sahwi. Itu satu. Yang kedua, seandainya dia mengerjakan sesuatu yang dilarang, yang seandainya dia melakukannya dengan sengaja, dia batal sholatnya, tetapi dia mengerjakannya tidak sengaja, maka dia tidak batal dan dia sujud sahwi. Dia tidak batal kalau dia misalnya tidak sengaja ngomong, tidak batal sholatnya. Dan dia diperintahkan sujud sahwi. Tetapi, kapan seseorang yang lupa melakukan sesuatu yang dilarang itu diperintahkan sujud sahwi? Apabila lupanya tidak membatalkan sholat. Apa itu lupa yang membatalkan sholat? Dia lupa bahwa dia sedang sholat, lalu dia berbicara. apakah setiap kali dia lupa, dia dianggap dimaafkan? Kalau di mazhab Imam Syafi'i terbagi menjadi dua. Kalau berbicaranya sedikit, maka lupanya dimaafkan. Tapi kalau berbicaranya banyak, dia nelpon misalnya 5 menit, maka lupanya tidak dimaafkan. Artinya tidak membatalkan sholat, dan kesalahan itu tidak bisa ditambal dengan sujud sahwi. Jelas para pemirsa Niaga TV? Itu terkait dengan seseorang di dalam sholatnya, dia melakukan sesuatu yang dilarang. Yang dilarang terbagi menjadi dua. Ada yang sampai membatalkan, ada yang tidak sampai membatalkan. Jika dia lupa sehingga dia mengerjakan yang tidak sampai membatalkan, tidak perlu sujud sahwi. Jika dia lupa sehingga dia melakukan sesuatu yang dilarang dan bisa membatalkan, dia sujud sahwi. Kecuali kalau lupanya panjang, ini tidak bisa ditutup dengan sujud sahwi, tapi sholatnya dianggap telah rusak dan dia harus mengulang sholat tersebut. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala berkata, wa yustathna mimma la yubtilu amduhu. Ada pengecualian di dalam perkara yang kalau dilakukan dengan sengaja pun tidak membatalkan. Ada pengecualian di dalam perkara yang seandainya ada pengecualian di dalam perkara yang dilarang dilakukan di dalam sholat, yang seandainya dilakukan pun tidak sampai membatalkan sholat. Tadi kita katakan tidak perlu sujud sahwi. Itu hukum asalnya tidak perlu sujud sahwi. Tapi ada pengecualian. Ada kondisi di mana dia melakukan sesuatu yang dilarang. Dan jika dia lakukan sebenarnya tidak sampai membatalkan sholatnya, tetapi dia diperintahkan untuk tetap sujud sahwi. Apa pengecualian itu? Kata beliau, ma idza qara' al-fatihata aw at-tashahhuda aw ba'dahuma fi ghairi mawdi'ihi. Yaitu ketika seseorang dia membaca surah Al-Fatihah atau dia membaca doa tasyahud, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat sampai akhir, atau dia membaca sebagian dari keduanya bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Ada orang, para pemirsa Niaga TV, ada orang sholat, saking banyaknya pikirannya, sedang banyak masalah, ketika dia ruku, dia malah baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Sholatnya batal tidak? Tidak. Sholatnya batal tidak? Tidak. Kalau dia lakukan sengaja, batal tidak? Tidak juga. Oh, berarti tidak perlu sujud sahwi. Pengecualian dalam kasus ini, dia sujud sahwi. Pengecualian dalam kasus ini, dia sujud sahwi. Atau contoh yang lain. Seseorang sholat maghrib, Allahu Akbar. Ya. Lalu dia masuk ke rakaat yang pertama. Dia ruku, dia sujud. Setelah dia sujud, dia duduk di antara dua sujud. Seharusnya duduk di antara dua sujud, doanya Rabbighfirli atau Rabbighfirli warhamni wajburni wahdini wa'afini warzuqni. Tapi dia malah membaca attahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Batal tidak salatnya? Tidak. Tetapi dia diperintahkan untuk sujud sahwi. Jelas para pemirsa Niaga TV. Kemudian dikatakan, wal-i'tidalu, i'tidal, minar ruku'i, i'tidal setelah ruku atau i'tidal dari ruku, wal julusu bainas sajdataini, dan duduk di antara dua sujud, ruknani qasiran, ruknani qasirani, adalah dua rukun yang pendek. I'tidal setelah ruku itu rukun yang pendek, sebentar, tidak lama. Duduk di antara dua sujud itu rukun yang pendek. Sampai di sini jelas, tidak ada masalah. Bahwa i'tidal dan duduk di antara dua sujud itu rukun yang pendek, sebentar, ya. Tubatilu as-salatu bi'italatihima amdan, menyebabkan batalnya sholat apabila dia apabila seseorang memanjangkannya dengan sengaja. Seharusnya ketika dia bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil amasyita min syai'in ba'du. Ini enggak dia perpanjang. Dan dia melakukannya sengaja. Maka kata beliau, kata Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala, salatnya dianggap batal. Karena dia menyelisihi ketentuan syariat. Dia menyelisihi cara yang telah digariskan oleh syariat, oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Begitupun seseorang sujud, bangun dari sujud, dia berlama-lama. Dan dia melakukannya dengan sengaja. Maka batal salatnya, kata beliau. فَإِنْ طَوَّلَهُمَا سَهْوًا سَجَدَ, tetapi apabila seseorang memanjangkan keduanya dikarenakan dia lupa, sajada, maka diperintahkan atasnya sujud sahwi. Ya, jadi ada rukun-rukun yang qasiran, ya, rukun yang qasir, yang pendek, lalu dipanjangkan, kalau sengaja batal salatnya. Kalau tidak disengaja, maka dia diperintahkan sujud sahwi untuk menutup kesalahan yang terjadi di dalam sholatnya. Jelas para pemirsa Niaga TV? Al-Imam Ibnu Naqib berkata, walau nasiya at-tashahhud al-awwal, seandainya seseorang yang sedang sholat itu lupa mengerjakan tasyahud awal. Lupa mengerjakan tasyahud awal. Fadhakarahu ba'dan tisabihi, dan dia ingat setelah dia tegak berdiri. Harusnya dia tasyahud awal. Dan dia baru ingat bahwa dia belum tasyahud awal. Ba'dan tisabihi, setelah dia tegak lurus berdiri. Dalam kondisi ini harumal audu ilaihi, diharamkan atasnya balik lagi untuk tasyahud. Diharamkan atasnya balik lagi untuk tasyahud. Ini banyak yang tidak paham masalah ini para pemirsa Niaga TV. Ya. Jadi di dalam mazhab Imam Syafi'i, bahkan di dalam pendapat para ulama yang lainnya, apabila seseorang lupa mengerjakan tasyahud, tasyahud kalau maghrib itu rakaat kedua, tasyahud namanya. Begitupun isya ada tasyahud. Ya. Begitupun misalnya zuhur, asar, itu ada tasyahudnya. Maghrib tasyahudnya cuma satu. Kalau seandainya seseorang sholat, lalu dia lupa tasyahud yang pertama, lalu dia ingat setelah dia tegak berdiri, diharamkan dia untuk balik lagi duduk mengerjakan tasyahud. Kok bisa diharamkan? Kenapa diharamkan? Tasyahud itu hukumnya sunnah. Menurut pendapat mayoritas para ulama. Walaupun sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat wajib. Tapi pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik dan lain sebagainya mengatakan sunnah. Tasyahud awal. Sedangkan berdiri adalah rukun. Betul tidak? Kalau orang bangun berdiri dari sujud, lalu dia tegak berdiri, berdirinya itu, berdiri rokaat ketiga misalnya, rukun bukan? Itu rukun. Rokaat ketiga itu rukun. Maka ketika dia telah tegak berdiri, artinya dia sudah melakukan gerakan sholat selanjutnya. Dan gerakan sholat selanjutnya itu adalah rukun, berdiri, qiyam. Kenapa kok dianggap batal kalau dia balik lagi tasyahud? Iya, karena dia telah meninggalkan yang rukun untuk mengerjakan yang sunnah. Maka batal sholatnya. Oleh karenanya dalam hadis, kalau kita lihat, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam pernah bersabda, "Idza qama ahadukum minar raka'ataini." Apabila salah seorang dari kalian, kata Nabi, berdiri dari rakaat kedua, harusnya kan duduk. Dia malah berdiri, kata Nabi. Falam yastatim qa'iman. Dan ketika dia berdiri, dia belum tegak, belum sempurna berdirinya. Falyajlis, boleh dia balik lagi. Boleh dia balik lagi. Kalau dia misalnya, mohon maaf, bangun dari sujud yang kedua, di rakaat yang kedua, seharusnya kan dia tasyahud awal. Seharusnya dia tasyahud awal. Dia malah berdiri. Belum tegak dia berdiri, dia ingat bahwa dia belum tasyahud awal. Maka dia masih boleh balik lagi. Kata Nabi. Ya, boleh dia balik lagi. Wa idza istatamma qa'iman fala yajlis. Tetapi kalau dia sudah tegak berdiri, tidak boleh dia balik lagi. Lalu apa yang harus dia lakukan? Berarti dia meninggalkan tasyahud awal. Apa yang harus dia lakukan? Wa yasjudu sajdatai sahw. Maka dalam kondisi ini, yaitu orang yang lupa tasyahud awal, lalu terlanjur berdiri, dan dia tegak berdiri, dia mengganti kekurangan itu dengan sujud sahwi. Ya, dia mengganti kekurangan itu dengan sujud sahwi. Sedikit lagi, fa in ada amdan batalat. Kalau dia dengan sengaja balik lagi padahal dia sudah berdiri tegak, maka batallah salatnya. Nah, kenapa? Karena dia telah memutus rukun untuk kembali kepada sesuatu yang sunnah. Aw sahwan. Lalu bagaimana kalau dia lupa? Dia balik lagi karena dia lupa bahwa itu tidak boleh. Atau karena dia tidak paham bahwa itu tidak boleh. Maka di akhir dia sujud sahwi. وَيَلْزَمُهُ الْكِيَمْ إِذَا ذَكَرَهُ. Dan kalau dia lupa bahwa itu dilarang, lalu dia balik lagi ke tasyahud awal, lalu dia ingat bahwa itu dilarang, dia wajib buru-buru berdiri. Terdengar rumit, padahal sederhana. Ya. Ternyata hukum fikih itu ada rincian-rinciannya. Dan para ulama telah merinci dengan begitu luar biasa. Dan itu tidak didapatkan kecuali ketika kita mengambil satu mazhab, misalnya Imam Syafi'i, lalu kita lihat pemahaman mereka terhadap hadis Nabi. Tapi kalau kita baca hadis sendiri, para pemirsa Niaga TV, belum tentu kita sampai kepada pemahaman tersebut. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Hidup selalu menghiasimu. Membaca Al-Quran akan menenteramkan hati, menguatkan iman, dan menyembuhkan penyakit. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Kini kami hadirkan untuk kaum muslimin Al-Quran Saku cetakan asli Madinah Munawwarah dengan ukuran 8,5 x 11 cm dan ringan, akan memudahkan Anda untuk membawanya kemanapun. Pesan sekarang dengan jaminan asli cetakan Madinah. Hubungi Niaga Store di 0852-3240-6239. Jadikan hari-hari Anda selalu bersama Al-Quran. Tuh.

Setelah dia menyesali, dia memasuki yang ketiga, yaitu al-azmu ala an la ya'ud. Tekad di dalam hati untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Tekad. Adapun memastikan ini bukan kemampuan kita, tapi kita harus punya tekad yang sangat kuat, tekad yang jujur bahwa kita tidak akan kembali melakukannya. Kalau tiga hal ini sudah dia perjuangkan sebesar mungkin, sekuat mungkin, di kemudian hari ternyata setelah beberapa waktu lamanya dia terjatuh lagi, ya manusia, setiap manusia punya salah. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah yang mau bertobat kembali dan terus bertobat. Ya, dan akhirnya kita berkata innamal a'malu bil khawatim. Amal itu dilihat di ujung, apa akhir dari perjalanan hidup dia. Karena tidak tahu akhir perjalanan hidup, maka hati-hati jangan sampai kita mempermainkan tobat. Allah alam bissawab. Kita hamba Allah di Bengkulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ibu. Ya Ustaz. Alhamdulillah ini kita di sini nih di Bengkulu, khususnya di daerah kami ini enggak mengadakan pesta demokrasi pemilihan kades gitu ya Ustaz. Dan menurut pandangan Islam tuh calon kades kita ini yang seperti apa Ustaz? Karena kalau kita cari yang ilmu amaliyah, yang amal ilmiah kayaknya semuanya jauh dari itu. Gimana tuh Ustaz? Jazakallah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya memilih seorang pemimpin, baik itu di tingkat level negara atau level apa namanya provinsi, kabupaten, apalagi di level desa. Kalau camat kan ditentukan oleh bupati ya. Di level desa misalnya kepala desa, atau di level RW, bahkan di level RT, itu hendaknya sesuai dengan kriteria agama. Ya, hendaknya sesuai dengan kriteria agama. Ya, bahwa orang yang paling pantas diberikan kepemimpinan kalau menurut Al-Quran itu yang memenuhi dua kriteria. Yang pertama, kuat, kawi, dia itu orang yang kuat. Kuat di sini memiliki banyak pemahaman. Bisa kuat dari sisi fisiknya dia kuat, dia sehat, ya. Bisa juga dari sisi pemikirannya bagus, konsepnya, lalu kuat juga bisa dari sisi bahwa dia itu finansialnya sudah bagus, artinya dia sudah selesai dengan dirinya, dia nggak akan lagi tertarik untuk korupsi atau apa. Itu kuat dalam pengertian yang umum ya. Muslim yang kuat lebih dicintai daripada muslim yang lemah, kata Nabi dalam hadis. Yang kedua, amin, terpercaya. Terpercaya ini lebih kepada permasalahan religius, permasalahan agama. Ustadz, di antara mereka tidak ada yang hafiz Quran misalnya. Terus gimana? Tidak ada juga yang seorang ustadz. Ya tidak wajib harus hafiz Quran. Ya tidak wajib juga harus seorang ustadz. Tetapi cari di antara mereka yang paling bagus agamanya. Ustadz yang satu itu rajin banget ke masjid. Ah, itu bisa jadi semacam indikator kalau di RT kan, atau di RW atau di desa. Dia suka ustadz dengan pengajian. Walaupun dia bukan orang yang berilmu, tapi dia senang dengan pengajian. Dia senang takzim, hormat dengan ahli ilmu. Dia senang dengan acara TPA. Dia itu adalah inisiator TPA. Ah, itu bisa menjadi semacam apa? Ukuran. Ya. Mana orang di antara mereka yang kalau kita pilih lalu dia nanti terpilih, dia bisa memberikan sumbangsih kepada Islam. Ustadz gak ada satupun yang bisa memberikan sumbangsih. Paling minimal dia adalah orang yang netral ya. Jangan sampai ketika dia naik misalnya diberangus acara-acara Islam, misalnya kan begitu. Artinya lihat mana yang paling maslahat di antara keduanya. Allah alam bissawab. Ada hamba Allah di Kalimantan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustadz, mau nanya. Silakan. Begini Ustaz, nah, kalau kita kan sholat maghrib gitu misalnya ya, terus tiba-tiba masih baru rakaat pertama kita tuh sudah tasahud awal, jadi di pertengahan kita baru ingat, langsung kita bangkit. Di pertengahan tasahud kita ingat lalu kita berdiri. Iya, karena itu baru rakaat pertama gitu. Baik. Ya. Baik. Kan waktu baru rakaat pertama, tiba-tiba kita lupa membaca tasyahud awal. Terus setelah pertengahan tasyahud itu kita baru ingat, antum kita berdiri. Baik. Apakah itu dilakukan sujud sahwi atau kalau memang dilakukan kapan dilakukan setelah salam atau sebelum salam atau setelah salam? Kasus ada lagi. Gini, terus kedua, apakah kalau kita berdehem gitu ya termasuk berbicara? Berdehem begitu. Berdehem. Terus karena iya berdehem karena ada bahaya mengganggu di tenggorokan gitu. Baik. Nah terus gini, mohon bagaimana cara praktiknya sujud sahwi itu sekalian bacaannya gitu. Ya, baik, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bissawab, ya di kasus yang pertama itu tidak apa namanya di kasus yang pertama itu barusan kita bahas. Di kasus yang pertama ibu tanyakan itu sudah kita bahas, yaitu di poin di mana penulis berkata idza qara'a al-fatihata. Idza qara'a al-fatihata, kata beliau, apabila seseorang membaca al-fatihah awit tasyahhuda, atau dia membaca tasyahhud, au ba'dahuma, atau sebagiannya, artinya dia baru setengah, dia baru ingat bahwa itu bukan posisi tasyahhud, fi ghairi maudhi'ihi, bukan pada tempatnya, fa innahu yasjudu li sahwihi, maka dalam kasus itu dia sujud sahwi. Persis dengan yang ibu tanyakan. Ya dalam kasus itu kata Ibnu Naqib dia sujud sahwi. Wala yubtilu amduhu. Ya walaupun kalau dia melakukan sengaja tidak sampai batal, walaupun ini perbuatan yang tidak boleh. Apalagi tidak sengaja. Ya. Jadi apa yang ibu tanyakan? Ibu salat maghrib rakaat pertama ibu lupa tasyahud, maka ibu kalau menurut pendapat Ibnu Naqib ibu tetap apa? Sujud sahwi. Itu yang pertama. Berdehem itu sudah pernah kita bahas ya, ketika kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, itu tidak sampai membatalkan sholat, apalagi ketika deheman itu terkait dengan apa namanya sesuatu yang menyangkut di tenggorokan kita dan lain sebagainya, itu tidak masalah. Baik itu berupa dahak atau yang lain sebagainya. Yang terakhir, kaifiat sujud sahwi sudah kita jelaskan ya. Seandainya, saya kasih gambaran satu kasus saja ya. Misalnya ibu sholat maghrib. Ibu masuk rokaat yang kedua. Seharusnya di rokaat yang kedua itu ibu sujud tasyahud awal. Jelas? Seharusnya di rokaat yang kedua ibu tasyahud awal. Ibu malah berdiri. Dan ibu baru ingat bahwa seharusnya ibu tasyahud awal ketika telah tegak berdiri. Jelas? Ya? Ketika sudah tegak berdiri, ibu ingat bahwa seharusnya saya tasyahud awal. Apa yang harus ibu lakukan? Jangan balik lagi ke bawah. Tadi sudah kita jelaskan. Kalau balik lagi ke bawah, padahal ibu sudah tegak berdiri, ibu batal sholatnya. Lanjutkan saja. Ya, lanjutkan saja. Berarti kalau sudah selesai rokaat yang kedua, masuk rokaat ketiga. Kan begitu. Ibu ruku ketiga nih, sholat maghrib. Lalu ibu sujud. Duduk di antara dua sujud, sujud lagi. Karena ini rakaat ketiga salat maghrib, maka setelah sujud kedua di rakaat yang ketiga ibu tahiyat. At-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibat assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sampai akhir. Sampailah ibu pada kalimat innaka hamidum majid misalnya. Udah beres tasyahudnya. Ya. Seharusnya kalau tasyahud sudah beres, ibu sudah boleh langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi tidak. Karena tadi kita meninggalkan tasyahud awal karena lupa, maka ibu diperintahkan untuk sujud sahwi. Caranya bagaimana? Setelah kita beres membaca tasyahud, kita sujud dua kali. Ya, Allahu Akbar, kita sujud. Baca Subhana Rabbiyal A'la. Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la. Atau boleh juga kata para ulama dengan doa Subhanalladzi la yanamu wa la yashu. La yanamu wa la yashu. Ya. satu kali, lalu bangun. Tanpa membaca apapun. Takbir, bangun, tidak ada bacaan apapun antara sujud sahwi pertama dan kedua, langsung sujud lagi. Langsung sujud sahwi kedua, membaca doa yang sama, lalu bangun lagi, tidak ada bacaan apapun, langsung salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kaifiatnya. Ya, itu kaifiatnya. Tidak, bangunnya dalam kondisi duduk. Ya, bangunnya dalam kondisi duduk. Sujud sahwi itu tidak dilakukan dalam kondisi berdiri. Dia sujud, lalu duduk, sujud, duduk lagi, salam. Bukan berdiri. Baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamba Allah di Tegal, mohon pencerahan tentang larangan WC menghadap atau membelakangi kiblat, sedangkan ruangan minim hanya untuk menghadap timur dan barat. Jazakallahu khairan. Ini sebenarnya hadisnya hadis Abu Ayyub Al-Ansari, ya, bahwa beliau berkata, Rasulullah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ataitumul ghaita fala tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha." Apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, maka janganlah kalian buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya. Itu larangan. Walaupun nanti para ulama berbeda pendapat di dalam menjelaskan maksud dari larangan ini. Kalau di dalam mazhab Imam Syafi'i, mereka memahami larangan ini bagi orang yang sholat di tempat yang tidak memiliki dinding. Tidak ada hailnya. Tidak ada bangunannya. Seseorang berada di hutan. Itu kan tidak ada bangunan WC-nya. Dia di tempat yang terbuka. Dia buang hajat. Maka dalam kondisi itu tidak boleh dia menghadap atau membelakangi kiblat. Itu kalau di mazhab Syafi'i begitu. Dalil mereka apa? Dalil mereka adalah hadis Ibnu Umar. Hadis Ibnu Umar bahwa satu ketika beliau Ibnu Umar naik ke atas rumahnya Hafsah. Ibnu Umar tentunya saudara kandung dari Hafsah. Hafsah bintu Umar dan Hafsah adalah istrinya Nabi. Lalu Ibnu Umar naik ke atas apa? Ke atas rumahnya Hafsah untuk satu keperluan. Tanpa sengaja, Abdullah Ibnu Umar melihat Nabi menunaikan hajatnya menghadap Baitul Maqdis dan membelakangi kiblat. Ini dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'iyah bahwasanya kalau ada bangunannya, artinya ada dinding segi empat yang menutup tempat buang hajat tersebut, kata mereka tidak masalah. Yang dilarang kalau di tempat yang terbuka. Ya, berdasarkan hadis tersebut. Walaupun ini adalah masalah khilafiyah. Lebih selamat, lebih aman kalau kita jangan sengaja membangun WC itu menghadap atau membelakangi. Kecuali kalau darurat. Apa itu darurat? Tidak mungkin. Ustadz, lahannya pas-pasan. Tidak bisa, ini gak bisa digeser-geser lagi. Memang cuma segitu. Ya sudah. Apalagi itu bukan masalah yang disepakati, tetapi masalah yang diperdebatkan. Kalau di dalam ruangan, kalau di luar ruangan jelas, yaitu dilarang, tidak boleh menurut pendapat yang paling kuat. Allah alam bisa. Ada Ummu Khadijah di Sumatera Utara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Ya, ini mau nanya masalah. Saya pernah membaca tentang fikih, Ustaz. Tentang fikih, ilmu fikih. Nah, di situ dijelaskan bahwa kalau anak perempuan yang umurnya sebelum 9 tahun kurang 16 hari, nah itu kalau dia dapat halangan itu enggak dikatakan darah haid, tapi dia dikatakan darah istihadah dan dia harus dihitung dengan tahun hijriah, begitu Ustaz. Jadi mau penjelasannya gitu. Sebenarnya gimana cara, memang apakah seperti itu, begitu Ustaz ya? Terkait dengan masalah haid ya. Haid untuk anak yang 9 tahun belum genap kurang 16 hari apa berapa ya, saya lupa pernah baca gitu Ustaz. Baik Ibu, baik. Nah, terus yang kedua tentang darah nyamuk, saya masih bingung Ustaz. Ada yang mengatakan dia enggak najis, dia tidak membatalkan air wudu, ada yang mengatakan najis kalau dia jadi membuat luka berlubang darahnya itu jadinya masuk ke dalam luka itu gitu. Saya masih bingung, Ustaz. Mohon penjelasannya lagi ya, Ustaz ya. Baik, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama masalah haid ya, itu sudah pernah kita bahas di apa namanya pertemuan yang lalu ya. Dikatakan di sini aqallu sinnin tahidu fihi almar'atu istikmalu tis'a sinin takriban. Ini yang saya rasa Ibu mendengarnya di Niaga TV barangkali. Ibu barangkali mendengarnya di Niaga TV. Dikatakan usia minimal aqallu sinnin tahidu fihi almar'atu istikmala tis'a sinina takriban. Umur minimal seorang wanita itu mengalami haid adalah ketika dia menyempurnakan usia 9 tahun dengan perhitungan qomariyah. Qomariyah itu tentunya lebih cepat daripada samsiah. Ya, qomariyah itu kan hanya 29 30, tidak ada 31, antara 29 30 harinya. Ya, oleh karenanya kalau biasanya Ibu, usia ibu misalnya kalau dihitung pakai qomariyah biasanya nambah 2 tahun. Biasanya kalau kita konversi dari umur Masehi, misalnya umur Masehinya 34. Itu kalau di qomariyah 36 jadinya. Karena dia lebih cepat, karena dia ada selisih hari dalam perhitungan bulan qomariyah. Jadi dikatakan usia minimal seorang wanita haid adalah ketika dia menyempurnakan 9 tahun. Itu sudah kita bahas. Falau ra'athu qabla tis'a sinin li zamanin la yasa tuhran wa haidun fa huwa haid wa illa fala. Apabila dia melihat darah haid itu ya sebelum usianya genap 9 tahun, ya, artinya masih jauh dari usia misalnya 8 tahun, itu kalau menurut Imam Syafi'i ya tidak disebut dengan haid, tapi disebut dengan istihadhah. Disebut dengan istihadhah. Apa bedanya haid dengan istihadhah? Kalau istihadhah itu darah penyakit. Terus masih wajib sholat, ya apalagi dia belum balig kan, sholat belum wajib. Wanita yang belum balik, sholat belum wajib. Tapi sudah diperintahkan. Dan dipukul di usia 10, kan begitu. Terus gimana? Apakah dia masih sholat, Ustaz? Ya, kalau memang itu darah istihadhah, menurut para ulama Syafi'iyah, sebelum sampai 9 tahun, itu tidak disebut dengan darah istihadhah. Kecuali jarak antara dia 9 tahun, itu adalah dekat. Misalnya dia haid, dan 6 hari lagi dia 9 tahun. Itu dianggap darah haid. Tapi kalau lebih dari itu misalnya masih 5 bulan lagi dia usia 9 tahun, maka itu disebut dengan istihadhah. Walaupun ini masalah yang diperdebatkan oleh para ulama. Sebagian mengatakan tidak dipersyaratkan harus 9 tahun tepat karena tidak ada dalil secara tegas. Oleh karenanya kalau Ibu masih ingat ketika kita menjelaskan ini, dalilnya adalah istiqra. Yaitu para ulama dahulu melihat berapa sih paling minimal wanita itu haid. Oh, ternyata umumnya 9 tahun. Ya, itu lewat penelitian. Ya, kalau di mazhab Imam Syafi'i keluar darah haid sebelum usia tersebut, itu disebut dengan darah istihadhah. Ya, darah istihadhah. Artinya darah penyakit, tetap wajib sholat. Artinya dia tetap diperintahkan sholat, tapi diajarkan agar dia berwudu untuk tiap kali dia sholat. Itu yang pertama. Pertanyaan kedua, masalah darah nyamuk. Darah yang ada di perut nyamuk, ya dia najis, tetapi dimaafkan karena sedikit. Dimaafkan karena dia sedikit. Kita tidak katakan darah itu suci. Darah ya tetap darah, najis. Tetapi dimaafkan. Ya, karena dia dianggap sedikit. Allah alam bissawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ramdan di Kalimantan Tengah. Apa perbedaan dari kitab Sarhus Sunnah dengan kitab Tanwirul Masalik? Kitab Sarhus Sunnah. Kalau Sarhus Sunnah itu dalam pembahasan akidah barangkali ya. Kalau yang dimaksud dengan Sarhus Sunnah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Barbahari, Sarhus Sunnah, itu akidah. Kalau Tanwirul Masalik, kita fikih. Ya, berbeda tentunya. Allah Alam Bissawab. Panjang sekali pertanyaannya ini. Ada baiknya lebih baik telepon ya, tapi coba kita baca. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begini, di tempat saya ada kegiatan bakti sosial, kegiatan pelebaran jalan. Yang punya ide seperti itu adalah seorang di antara pemuka masyarakat di tempat kami. Kalau dia sudah punya usul tersebut, sepertinya tidak bisa diganggu-gugat. Karena kalau diadakan rapat RT pun perencanaannya pun sudah jadi. Jadi kalau datang rapat tinggal datang dengan taat begini, Pak. Saya kurang setuju dengan rencana tersebut. Yang lain pun ada yang kurang setuju, tapi ngomong di belakang. Saya kurang setuju karena pembuatan jalan dari pertama sampai pelebaran jalan ngambil tanah hanya di sebelah, dari sebelah kami, tidak kiri kanan diambil. Jadi tanah kami semakin pendek. Pelebaran jalan tersebut sudah terlaksana. Saya merasa terzalimi. Apakah sah saya punya pikiran seperti itu, bagaimana seharusnya? Iya betul, betul Pak, itu tanah Bapak. Ya tidak bisa Bapak, oh dia tokoh masyarakat, kita sami'na wa ato'na. Ya kecuali kalau dia pemimpin, pemimpin yang sah. Tapi kalau dia masyarakat yang sama dengan Bapak, tingkatannya sama-sama masyarakat, maka la yahillu malum ri'in muslim illa anti binafsihi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali kalau dia rela. Artinya kalau dia tidak rela harta itu dipakai, maka itu adalah kezaliman. Ya, itu tidak boleh dalam agama Islam kita memakai harta orang lain, apalagi dia tidak rela, itu tidak boleh. Ya, walaupun nanti harus dibicarakan dengan baik, bagaimana agar kanan kiri juga dapat, agar kami sudah rumah kami kecil, tanah kami sedikit, semakin sempit, harusnya dari kanan, dari kiri misalnya kan, harusnya dibicarakan dengan cara yang baik. Kalaupun pada akhirnya harus di situ, kompensasinya bagaimana, sesuai atau tidak sesuai. Yang pasti tidak halal kita menggunakan harta seorang muslim kecuali dengan dia rela. Allah Alam Bissawab. Apakah diperbolehkan dalam agama Islam seperti pertandingan kicauan burung atau menyambung ayam? Insyaallah. Umumnya kicau burung dan menyambung ayam itu ya tidak lepas dari pertaruhan uang. Ya, uang yang dikumpulkan lalu dari uang itu dijadikan sebagai hadiah dan itu masuk kategori kimar ya, masuk kategori perjudian yang dilarang. Apalagi dalam sambung ayam ada hewan makhluk Allah yang disiksa seperti itu. Dia dibuat beradu mereka lalu tuannya mendapatkan uang, si hewan itu babak belur ya. Itu dilarang dalam Islam. Sudah judi, zalim lagi. Allah Alam Bissawab. Ada hamba Allah di Batam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz. Saya masih ragu dengan sujud sahwi tadi Ustaz. Ini umumnya saya kan sholat subuh ini. Jadi baru rakaat pertama saya udah salam Ustaz. Kena lupa. Salam. Jadi pas saya ingat, saya ulang satu rakaat lagi. Apa itu sujud sah? Ya. Jadi rakaat lagi. Nah, terus itu sujud sahwinya sesudah sholat atau sebelum sholat Ustaz? Baik. Ah, itu satu Ustaz. Yang keduanya yang kita baca di sujud sahwi katanya kan sama dengan sujud biasa, subhana rabbiyal a'la atau subhana man la yaramu wa la yasmu. Pernah saya dengar juga dari Ustaz yang lain, Ustaz katanya kita tidak boleh baca yang subhana man la yaramu wa la yasmu. Kita harus baca subhana rabbiyal a'la. Nah, jadi saya mohon penjelasan dari Ustaz. Baik. Ya, begitu aja Ustaz ya. Ya, terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama Allah Alam Bissawab ya, dijelaskan oleh para ulama terkait dengan seseorang yang salam di rokaat yang pertama, artinya di belum waktunya dia salam, maka dia telah salam. Ya, apa yang harus dia lakukan? Pertama, apa yang ibu lakukan sudah benar, yaitu ibu tambah satu rakaat. Ibu sholat subuh baru satu rakaat salam. Ya, apa yang ibu lakukan sudah benar, ibu tambah satu rakaat. Ya, ibu tambah satu rakaat. Lalu pertanyaannya, kapan sujud sahwinya? Ya, sujud sahwinya ibu lakukan sebelum salam. Ya, sujud sahwinya ibu lakukan sebelum salam. Jadi ibu sholat satu rakaat, lalu setelah itu ibu tambah satu rakaat kan? Karena kekurangan rakaat baru satu, ibu sudah salam tambah satu rakaat. Setelah itu seperti biasa, seperti sholat, ketika ibu hendak salam, ibu sujud dua kali. Ya, itu yang kita sebut dengan sujud sahwi. Selesai ibu sujud dua kali, ibu bangun, bangun dalam arti duduk, lalu ibu salam ke kanan ke kiri. Dengannya ibu sudah sujud sahwi. Adapun masalah bacaan, itu sudah saya sampaikan tadi bahwa Rasul, kemarin kita sampaikan bahwa Rasul mengatakan tidak menjelaskan bacaannya. Ya, oleh karenanya kebanyakan ulama mengatakan dibaca Subhana Rabbiyal A'la, tapi sebagian ulama mengatakan tidak masalah membaca subhanalladzi subhana man la yanamu wa la yashu, karena itu pun masuk ke dalam kategori tasbih. Ya, itu masuk kategori tasbih maha suci Allah yang tidak tertidur dan tidak lupa. Ya, sebagian ulama mengatakan tidak masalah karena itu pun masuk kategori tasbih. Ya, Allah alam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kalau salat duha berapa rakaat idealnya? Idealnya yang pernah dilakukan oleh Nabi maksimal 8 rakaat sebagaimana sudah pernah kita bahas, minimal 2 rakaat. Allahu a'lam bissawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Lugiman di Kalimantan, ketika hendak salat Nabi tidak pernah melafazkan niat. Ada sebagian muslim yang melafalkan niat. Ini mencontoh siapa? Allah alam bisawab, kalau kita baca dalil-dalil ulama yang berpendapat dianjurkannya melapaskan niat, dalil mereka kebanyakan adalah kias. Dan mereka tidak katakan itu sunnah, tetapi mustahab dianjurkan. Terlebih lagi bagi orang yang sering terkena was-was, kata mereka. Mereka berdalil dengan kias bahwa Nabi pernah melapaskan niat, kata mereka ya, dalam penjelasan mereka ketika Nabi akan umroh dan haji. Nabi berkata labbaika umratan labbaika hajjan, itu dijadikan dalil. Ya, itu dijadikan dalil walaupun pendapat yang paling kuat betul ya, kalau kita lihat perbuatan Nabi tidak talafuz bin niat. Ya, Nabi tidak melapaskan niat khususnya dalam salat. Tidak ada satu dalil baik yang sahih ataupun yang lemah. Ya, walaupun tidak dinafikan ada sebagian ulama, misalnya di mazhab Imam Syafi'i dan juga di mazhab Imam Malik, bukan Imam Syafi'i. Ya, para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat ketika memahami perkataan Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i berkata, sebagaimana dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu', kata Imam Syafi'i, di dalam umroh dan haji itu tidak masalah seseorang berniat dengan hatinya, yaitu dia mengucapkan labbaika hajjan, saya niat haji, niat umroh di hatinya. Tapi kalau dalam sholat wajib dilapaskan. Dalam haji cukup di dalam hati labbaika hajjan, labbaika umrotan. Tapi kalau dalam sholat harus dilapaskan. Nah, para ulama Syafi'iyah berbeda pendapat apa yang dimaksud dengan perkataan Imam Syafi'i harus dilapaskan. Sebagian memahaminya niat. Tetapi kata Imam An-Nawawi, pendapat yang paling kuat yang dimaksud oleh Imam Syafi'i harus dilapaskan, yaitu Allahu Akbar, yaitu takbir. Jadi kalau dalam haji dan umroh tidak harus kita keraskan labbaika hajjan atau labbaika umratan. Tapi dalam sholat itu harus dilapaskan. Apa yang dilapaskan itu? Allahu Akbar, itu takbiratul ihram. Itu kata Imam Nawawi. Tapi sebagian ulama memahami perkataan Imam Syafi'i yaitu kaitan dengan talafuz bin niyah. Walaupun pendapat yang paling kuat, bahkan Imam Syafi'i pun tidak ada nas yang jelas bahwa beliau mengatakan dianjurkan talafuz bin niyah. Ya, artinya ini masalah khilafiyah, walaupun kita cenderung berpendapat lebih yang lebih kuat adalah mencukupkan dengan apa yang ada di hati. Allah alam bissawab. Pertanyaan terakhir, ketika sholat Idul Fitri kemarin, imam kami ketika rakaat kedua bangun dari sujud langsung membaca Al-Fatihah, tidak takbir lima. Ketika selesai baca ayat, dia rakaat baru ingat, baru bertakbir lima. Setelah itu sholat lagi. Jadi yang pertama dianggap batal, ini bagaimana semestinya? Itu sering sekali terjadi yang begitu. Apalagi ketika si imam tidak mempersiapkan dirinya dengan baik. Ya, dia tidak membaca hukum-hukum Idul Fitri dengan baik. Itu sering terjadi begitu. Ya, apa namanya, kesalahan dalam masalah takbir. Ya, seandainya pun, kalau bicara sholatnya, insya Allah sholatnya sah. Sholatnya sah. Ya, dan harus diingat bahwa takbir yang 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua, itu namanya takbir zawaid. Takbir yang sifatnya tambahan, dan itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah, dan dia bukan rukun. Artinya kalaupun kurang atau lebih, itu tidak sampai merusak sholat Idul Fitri seseorang. Allah alam bisawab, ini barangkali yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Masih banyak sebenarnya pertanyaan yang masuk, tapi waktu yang terbatas, insya Allah kita bacakan di kesempatan yang lain esok hari ya, di rubrik Negeriku Bertauhid, nanti kita akan coba bacakan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.